Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita At-Targhib wa Tarhib karya Hafidz Al-Mundhiri rahimahullah. Bab beliau sebutkan at-targhib fil wudu wa isbaghihi, anjuran untuk orang itu berwudu dan menyempurnakan wudunya. Yani yang dimaksud serta fadilah dan keutamaan pahala yang dijanjikan bagi mereka yang berwudu dan menyempurnakan wudunya. An Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma, an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi suali Jibril iyahu anil Islam faqala al Islam an tashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa an tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tahujja wa ta'tamir wa taghtasil minal janaba wa an tutimmal wudu'a wa tasuma ramadhana. Qala fa idza fa'altu dhalik fa ana muslim? Qala na'am. Qala shadaqta. Rawahu Ibn Khuzaimah fi sahihi. Naam. Beliau bawakan hadis Ibni Umar di Allah Ta'ala anuma, kisah tentang Jibril atau Jibril alaihi salam, malaikat terafdal, malaikat termulia, ketika datang ke Rasulullah menjelma sebagai manusia asing, tidak dikenal sahabat, bertanya kepada Rasulullah tentang apa itu Islam, iman, ihsan. Tetapi Jibril sengaja bertanya untuk mengajari para sahabat, dalam rangka mengajari para sahabat dan umat ini semuanya, agar jawaban Rasul didengar oleh mereka dan mereka pelajari. Maka ketika di riwayat ini, hadis banyak lafadznya, riwayatnya, di riwayat Ibn Khuzaimah, ketika Rasulullah ditanya Jibril, apa itu Islam? Kabarkan kepadaku tentang Islam itu apa? Maka Rasul jawab, Islam itu dengan kamu bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan itu syarat mutlak untuk masuk Islam. Islam itu dengan kamu menegakkan sholat, menunaikan zakat, kamu haji dan kamu umroh. Ada lafaz umroh selain haji. Dan ini salah satu dalil kuat yang disebutkan oleh para ulama menunjukkan wajibnya umroh sekali dalam seumur hidup, sama seperti haji. Umroh itu pun wajib sekali dalam seumur hidupnya. Yang lain tentunya kalau dia lakukan ya umroh-umroh sunnah. Kemudian Rasul lanjutkan, Islam itu pula dengan kamu mandi dari janabat. Mandi besar itu termasuk Islam. Termasuk Islam pula Rasul katakan kamu menyempurnakan wudu dan puasa Ramadan. Hadis ma'ruf, tentunya yang ma'ruf di Bukhari, Muslim, tanpa konteks seperti ini lafadznya sedikit beda. Tidak ada penyebutan umroh, tidak ada penyebutan mandi janabat, tidak ada penyebutan menyempurnakan wudu. Ini rukun-rukun Islam yang ma'ruf, lima rukun Islam. Tapi tambahan ini tentu menjelaskan kepada kita pentingnya perkara yang dimaksud, walaupun itu bukan rukun di dalam Islam, tetapi amalan besar, amalan mulia yang termasuk amalan penting di dalam Islam, mandi janabat, karena menentukan sah tidaknya sholat seorang hamba dengan mandi janabatnya. Begitu pula penyempurnaan wudhunya, karena juga berkaitan dengan sah tidaknya sholat seorang hamba. Wa an Abi Hurairah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kemudian dari Abu Hurairah, hadis kedua beliau bawakan, aku mendengar Rasulullah sallam bersabda, "Inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalina min atharil wudu. Wa man istata'a minkum an yuqila ghurratahu falyaf'al." Aku mendengar Rasulullah katakan, sungguh umatku, umat ini akan dipanggil, kumpulkan di hari kiamat kelak dalam keadaan mereka itu bercahaya pada wajahnya atau keningnya, bercahaya pada tangan dan kakinya, karena itu bekas-bekas wudhu mereka dulu. Ini anggota yang sering dia wudhui, wajahnya, tangannya, kakinya. Kemudian, maka barang siapa yang bisa memanjangkan cahayanya di wajahnya, itu hurrah, cahaya di wajah, maka hendaklah itu dia lakukan. Hadis diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Mundhiri kemudian menyebutkan, adapun lafaz di akhir hadis, "Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al," yang bisa memanjangkan cahayanya lakukan, ini mudraj. Mudraj itu sisipan, sisipan maten, bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dari perawi. Dalam hal ini Abu Hurairah yang menyisipkan. Terkesan sekilas itu termasuk sabda Rasul, satu rangkaian, satu teks, padahal tidak. Sehingga hadis Rasul hanya sampai di muhajjalina min atharil wudu. Mereka bercahaya karena bekas wudunya, titik. Kelanjutan ini, maka barang siapa yang ingin memanjangkan cahayanya lakukan. Ini ucapan Abu Hurairah, mudraj. Namanya dalam hadis mudraj. Nah. Ya kayak misalnya kamu menukilkan statement atau pernyataan siapa lah, misalnya wali kota atau siapa, Pak wali kota bilang ini di depan, di depan orang sak kampung, sak RW misalnya, kamu sampaikan, "Pak wali kota kemarin berbicara, beliau menyampaikan yang kampungnya terbersih rapi akan mendapat hadiah 100 juta. Makanya rapikan kampung kalian." Nah, ucapan "maka rapikan" itu dari kamu sendiri. Wali kota enggak pernah bilang "maka rapikan kampung kalian." Beliau hanya mengatakan dapat hadiah 100 juta titik. Hanya itu omongan wali kota. Kamu sendiri yang nambah, "maka rapikan kampung, bersihkan kampung." Itu kamu sendiri yang nambah. Al-Muhim seperti itu yang namanya mudraj. Maka ini dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang ingin memanjangkan cahayanya maka hendaklah itu dia lakukan. Dan itu disebutkan oleh banyak huffaz, para ulama hadis banyak menyebutkan dengan bahwa ini pernyataan Abu Hurairah, termasuk Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Itu pernyataan Abu Hurairah, itu pula perbuatan Abu Hurairah. Di Muslim dari Abu Hazim, kuntu khalfa Abi Hurairah wa huwa yatawadda lis-salah. Kata Abu Hazim, aku pernah di belakang Abu Hurairah. Sepertinya Abu Hurairah tidak menyadari ada Abu Hazim di belakangnya. Abu Hurairah wudu untuk sholat. Fakana yamuddu yadahu hatta yablugha ibtahu. Maka saat menyuci tangan, Abu Hurairah memanjangkan air itu, ngusapnya sampai ke ketiaknya. Tangan kan hanya sampai siku, tapi Abu Hurairah karena memanjangkan cahaya tadi yang Rasul katakan, Abu Hazim riwayatkan Abu Hurairah kalau nyuci tangan sampai ke ketiaknya. Fakultu, maka aku tanya, ya Abu Hurairah, ma hadzal wudu? Maka aku tanya, wahai Abu Hurairah, wudu apa ini? Faqala, kata Abu Hurairah, ya Bani Farrukh, antum hahuna, lau alimtu annakum hahuna, ma tawadzatu hadzal wudu. Kalau seandainya aku tahu dari tadi kamu di sini, di belakang, enggak akan aku lakukan wudu seperti ini. Sami'tu khalili Rasulullah SAW yaqulu tablughul hilya minal mu'min haitsu yablughul wudu. Karena aku mendengar Rasulullah katakan perhiasan atau cahaya di hari kiamat pada seorang mukmin akan sampai di mana wudunya sampai. Ini kalau wudunya sampai ke ketiaknya, itu yang difahami Abu Hurairah radhiyallahu an, ijtihad beliau. Kalau wudunya sampai ke ketiak, ya cahayanya akan sampai ke sini. Kamu wudunya sampai siku, ya cahayamu hanya sampai siku. Tentunya akan lebih panjang kalau sampai ke ketiak. Begitu. Demikian ijtihad Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Atau ditafsirkan juga, al-hilya ma yuhalla bihi ahlul jannah minal asawir wa nahwiha. Perhiasan juga, perhiasannya penduduk surga dari emas, gelang atau semisalnya, perhiasan sebagaimana itu diharamkan bagi mereka saat di dunia bagi laki, maka itu dihalalkan dan menjadi perhiasan mereka di surga. Dan diberikan perhiasan itu kepada mereka sampai di mana wudunya, seperti yang dipahami oleh Abu Hurairah. Juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah hadis semakna di Muslim. Ata Rasulullah al-Maqbarah, Rasul mendatangi kuburan. Faqala, kemudian Rasulullah katakan, assalamu alaikum daro qaumim mu'minin, wa inna insyaallah bikum an qaribin lahiqun. Dan itu doa yang disunahkan dibaca saat masuk kuburan. Assalamu alaikum daro qaumim mu'minin, ini rumahnya kaum mu'minin yang telah meninggal, dan kami insyaallah dalam waktu dekat juga akan menyusul kalian, karena yang hidup pasti akan juga mati. Wadittu anna qad ra'aina ikhwanana. Kemudian Rasul katakan, aku berharap akan menjumpai saudara-saudara kita. Qalu, para sahabat bertanya, awalasna ikhwanak ya Rasulullah? Bukankah kami ini saudara-saudaramu? Qala, antum ashabi, kalau kalian sahabatku, para sahabatku. ikhwanuna alladzina lam ya'tu ba'd. Adapun saudara-saudara kita, mereka belum datang, belum ada. Artinya umat yang belakangan. Qalu kaifa ta'rif man lam ya'ti ba'd min ummatik? Maka sahabat tanya, bagaimana engkau tahu ya Rasulullah yang akan datang belakangan dari umatmu nanti? Bagaimana kamu bisa mengenali? Qala ara'aita law anna rajulan lahu khail ghur muhajjala baina dhahray khailin duhmin buhmin ala ya'rifu khailahu? Qalu bala ya Rasulullah. Menurut kalian, kata Rasulullah, diberi logika, kalau seseorang punya banyak kuda, semuanya kuda itu berwarna hitam kelam, hitam total, hitam semuanya, banyak kudanya, mungkin 50, mungkin 100, hitam-hitam semua atau coklat-coklat semua, coklat tua, paruh warna kuda. Salah satu dari sekian kuda itu ada yang ghur muhajjalah. Dan itu asal makna ghur muhajjalah memang. Asal dari makna ghurrah dan muhajjalah adalah warna putih pada kening kuda. Kalau antum lihat kuda, pada kepalanya bagian depannya itu keningnya ada putihnya, garis putihnya atau apa, titik putih besar gitu di keningnya, itu ghur pada kepalanya. Muhajjalah putih pada keempat kakinya, semacam gelang ya kulitnya. Jadi semuanya hitam atau coklat, tapi di bagian keningnya ada warna putih, di kakinya ada warna putih seperti gelang. Artinya pasti akan kelihatan. Semuanya hitam total kecuali satu ini. Gampang nyarinya, oh itu, di tengah itu. Karena kelihatan di keningnya ada putih, di kakinya ada putihnya. Itu pada kuda. Dan termasuk kriteria kuda mahal. Memang faktanya pun di lapangan bahwa termasuk sifat kuda yang mahal, ketika ada warna putih di keningnya dan putih di keempat kakinya, kalau bahasa mereka tembus ghur muhajjalah, mahal. Al-Muhim, tentu gampang ditemui, kata mereka. Qala fa innahum ya'tuna ghurran muhajjalin minal wudu wa anfaratuhum 'alal haud. Kata Rasulullah, maka begitulah saudara-saudara kita nanti di hari kiamat. Umat ini akan datang dalam keadaan bercahaya pada wajahnya, bercahaya pada tangan dan kakinya karena bekas wudunya selama di dunia. Lalu aku yang mendahului mereka di haud, telaga yang Allah berikan, janjikan kepada Rasulnya. Telaga itu disuplai airnya dari Al-Kautsar yang Allah juga berikan kepada Rasulnya. Di surat khusus di Quran yang disebut Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar. Air dari Kautsar ini yang menyuplai ke telaga Rasul SAW. Dan setiap Nabi punya telaga. Telaga itu luas dan banyak airnya. Cangkir-cangkirnya Rasulullah katakan sebanyak bintang-bintang di langit. Semua umatnya akan mendekat, minum dari telaga itu. Dan dijanjikan yang meminum tidak akan dahaga untuk selama-lamanya. Artinya masuk surga. Sebelum melanjutkan, saat itu duyun-duyun umat ke situ mengikuti Rasulnya. Ada sekelompok orang yang ingin mendekat tapi selalu dihalau. ingin mendekat ke telaga, ingin minum, tapi selalu diusir, dijauhkan. Karena iba, dan Rasul enggak tahu. Beliau sampaikan kepada Allah, ummati, ummati. Ini umatku yang itu. Biarkan mereka mendekat, beri mereka kesempatan minum dari telaga ini. Tapi dijawab kepada Rasulullah, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Wahai Muhammad, engkau tidak tahu mereka telah merubah-rubah ajaran sepeninggalmu. Mereka buat amalan sendiri, mereka lakukan sesuatu yang tidak engkau lakukan, mereka tambah-tambah, mereka kurang-kurangi, mereka ubah-ubah semaunya, mereka amalkan ibadah yang tidak engkau contohkan. Itu mereka berdampak di akhirat, tidak diizinkan mendekat ke telaga Rasul SAW. Maka Rasul mengatakan suhkon suhko, maka jauhlah mereka, maka jauhlah mereka. Hadis-hadis ini semua menjelaskan kepada kita, masih banyak beberapa riwayat dibawakan oleh Mundiri, tapi maknanya sama, sedikit beda lafaz satu dengan yang lain, tapi maknanya mirip dengan hadis yang telah kita baca. Hadis menyebutkan tentang keutamaan wudu, bahwa dari keutamaan wudu adalah umat ini akan bercahaya di yaumul qiyamah pada wajah dan tangan dan kakinya, dan dengan itu mereka dikenali oleh Rasulnya, dilihat tampak jelas di yaumul qiyamah. Saudara-saudara kita, Rasul katakan, terlihat dari wajahnya, dari tangan dan kakinya bercahaya. Dan itu akan sulit untuk didapati kalau orang tidak menyempurnakan wudunya. Bagaimana dia akan mendapat cahaya itu kalau wudunya tidak dia sempurnakan? Makanya Rasulullah SAW marah, bahkan marah besar, ketika melihat sebagian orang saat itu di tumit mereka ada sebesar logam atau uang logam kering, belum terkena air. Ini disebutkan karena mereka tergesa-gesa, tidak ingin ketinggalan sholat bersama Rasulullah. Mereka wudhu, lari langsung ke masjid. Ya, dilihat oleh Rasulullah, tumit mereka masih kering, belum kena air. Kan kelihatan orang kalau disiram kakinya semuanya kena kecuali bagian tertentu, ya kelihatan kalau belum kena air. Maka Rasulullah marah, beliau katakan, wailun lil aqabi minan nar, celaka tumit-tumit itu dari api neraka. Ya, ancam neraka. Ya, karena sholatnya enggak akan sah, bagaimana? Wudunya enggak sempurna. Sementara tumit bagian yang harus kena air. Maka peringatan keras bagi mereka yang tidak menyempurnakan wudunya, yang mendapat fadilah ini, keutamaan bercahaya mereka yang sempurna dalam wudunya, terutama bagian-bagian yang wajib, tangan bagian yang wajib sampai siku semuanya, kaki bagian yang wajib sampai mata kaki, harus semua itu terkena air, pasti harus dipastikan kena, agar wudunya sah dan keutamaan ini dia peroleh, bercahaya di yaumul qiyamah kelak. Tinggal permasalahan memperpanjang al-ghurrah dan tahjil. Fuqaha khilaf tentang itu, terkait tahjil Nawawi menukilkan dengan mencuci, mengenakan air itu lebih dari siku pada tangan. Pada tangan air dilebihkan dari siku. Kalau siku di sini dilebihkan ke atasnya sedikit, itu memperpanjang tahjil. Begitu pula pada kaki, air disiramkan lebih dari mata kaki, dilebihkan di atas mata kaki sedikit, diperpanjang tahjilnya. Mereka menyebutkan ini tanpa ada batas. Artinya tanpa ada batas, ya pokoknya melebihi siku, pokoknya melebihi mata kaki, tanpa dibatasi seberapa lebihnya. Madhab kedua, kata Nawawi, sunnahnya itu kalau pada tangan sampai setengah bahu. Sampai setengah bahu. Begitu pula pada kaki sampai setengah betis disiram air. Madhab ketiga, disiram air itu sampai pundak pada tangan, kayak Abu Hurairah tadi, sampai ketiaknya. Pada kaki sampai lututnya. Sampai lututnya. Di dalam hadis Abu Hurairah menjelaskan kepada kita bahwa wudu yang semacam ini, semacam yang kita lakukan, kumur, menghirup ke hidung, membasuh muka, usap kepala, basuh tangan, kanan kiri, kaki kanan kiri, itu termasuk kekhususan umat ini. Begitu pula fadilahnya, bercahaya pada wajah, tangan dan kaki mereka, itu kekhususan umat ini, tidak dimiliki oleh umat-umat yang lainnya sebelum ini. Dalam hadis Abu Hurairah, para fuqaha juga menjelaskan kepada kita bahwa di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika wudu setelah beliau sempurnakan wudhunya, beliau katakan hadza wudhu'i wa wudhu'il anbiya min qabli. Beginilah wudhu'ku dan wudhu' para nabi sebelumku. Kemudian Rasulullah katakan faman zada ala hadza au naqas faqad asaa wa dzalam. Maka barang siapa yang menambah dari ini atau mengurangi dari ini, dari apa yang diajarkan Rasulnya, dicontohkan, maka dia telah berbuat jelek dan telah zolim. Zolim meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, melampaui batas. Ketika orang itu menambah atau mengurangi dari apa yang dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam wudhunya. Dan ini yang disebutkan oleh Imam Ibn Battal rahimahullahu ta'ala. Rasul mengatakan berbuat jelek dan zalim orang yang menambah atau mengurangi. Kalau menambah, ya menambah dari yang Rasul sebutkan, dan itu nas ayat Quran Al-Karim. Ketika memerintahkan wudu, Allah sendiri yang perintahkan untuk melakukan mewudui bagian-bagian tubuhnya. Idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Kalau kalian hendak salat, wudulah, kata Allah. Perintah dari Allah. Cuci wajah kalian. Cuci tangan kalian, usap kepala kalian, cuci kedua kaki kalian sampai mata kaki. Wa arjulakum ilal ka'bain. Dan itu yang dipraktekan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari situ, seperti Imam Ibnul Qayyim menunjukkan bahwa apa yang disebutkan Abu Hurairah adalah ijtihad dari seorang sahabat Abu Hurairah yang mulia. Tapi sunnah lebih pantas atau lebih tepat untuk diikuti. Bahwa seperti Ibnu Qayyim katakan, bahkan dari lafadznya juga, kata beliau, itolatul ghur laisa bimungkin, memperpanjang ghur gak mungkin, taruh memperpanjang tahjil masih mungkin, dan itu salah satu bukti kelemahannya. Kalau tahjil kan pada tangan dan kaki, pada tangan mungkin masih bisa dipanjangkan dari di atas siku, pada kaki mungkin masih bisa dipanjangkan di atas mata kaki. Lah kalau hur pada wajah ini dipanjangkan kemana? Sementara lafadz yang disebutkan oleh Abu Hurairah, faman istata minkum an yutila ghurratahu, ghurrah pada wajah, mau dipanjangkan ke arah mana? Makanya kata Ibnu Qayyim, ghairu mungkin, sesuatu yang gak mungkin, gak bisa dilakukan. Karena beda antara wajah dengan kepala. Wajah punya kewajiban tersendiri, dicuci, dibasuh, disiram. Kepala punya kewajiban tersendiri, diusap. Beda wajah, beda kepala. Itu dua anggota dalam wudu. Makanya susunannya pun berbeda. Kepala diusap setelah mencuci kedua tangan, yang didahului oleh mencuci wajah. Nah, memperpanjang hurrah cahaya pada wajah enggak mungkin. Bagaimana pengamalannya? Mau dipanjangkan kemana wajah cuma segini? Mau ke arah lebarnya ya cuma segini lebarnya wajah. Wallahu ta'ala alam, itu yang Ibnul Qayyim sebutkan bahwa itu ijtihad dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu mendengar atau mendapati keutamaan orang yang wudu di hari kiamat kelak. Diketahui bercahaya pada wajah dan kedua tangan dan kedua kakinya. Yang jelas hadis menunjukkan fadilahnya wudu, keutamaan wudu, bahwa mereka yang wudu di umat ini akan dikenali oleh Rasulnya di yaumul qiyamah karena cahaya yang terlihat di wajah, di tangan dan kaki mereka. Hurron muhajjalin min atharil wudu. Dan itu fadilah besar. Fadilah besar bagi orang yang menyempurnakan wudunya. Oleh karena itu harus dipastikan seperti tadi, kesempurnaan wudunya tiap bagian, yang wajib ataupun yang sunnah. Yang wajib, kalau itu pada wajah, fuqaha sebutkan yang namanya wajah dari awal tumbuhnya rambut. Tiap orang beda satu dengan yang lain. Mungkin sebagian agak maju, sebagian agak mundur. Ini rambut, awal-awal rambut keluar dari dahi, di atas dahi ini. Dari sini sampai ke dagunya, janggutnya. Ini definisi wajah secara apa, horizontal. Vertikal ya. Secara vertikal dari ujung rambut sampai dagunya. Horizontal dari tulang yang berada di depan telingamu kanan ke kiri. Ini lebarnya wajah yang harus terkena air. Itu wajibnya. Sunnahnya adalah yang juga tampak dari wajah. Karena namanya wajah mayuwajih, yang terlihat berhadap-hadapan. Itu wajah namanya. Wajaha yuwajihu. Maka yang juga tampak dari orang ketika berhadapan adalah jenggotnya. Bagi yang berjenggot. Karena itu termasuk dari wajah terlihat berhadapan. Cuman dia bukan wajib, tetapi masuknya sunnah. Makanya disunahkan untuk yukhallil, takhlil di cela-cela jenggotnya, lehyanya. Jadi ngambil air dan dimasukkan di cela-cela jenggotnya. Tapi itu sunnah, tidak wajib. Karena bagian wajib tadi sampai dagu ini. Nah, sunnah itu lebih ditekankan lagi bagi yang jenggotnya lebat, bagi yang jenggotnya tebal banyak, lebih disunahkan lagi untuk dimasukkan di celah-celah jenggotnya itu air wudu. Begitu pula pada tangan. Dari ujung-ujung jari sampai siku harus terkena air. Bagian sunnahnya diriwayatkan dalam hadis, tapi dilemahkan oleh para ulama, yushabbik atau yudirul ma. Rasul memutar-mutar atau menggosokkan air di sikunya. Hadis dilemahkan, tapi para ulama sebutkan dari sisi untuk meyakinkan kesempurnaan wudunya. Agar kamu yakin pasti air itu sampai ke siku, maka kalau kamu sedang mencuci, kamu putar-putarkan di sikumu sini. Sehingga kamu yakin air pasti sudah sampai ke siku. Kamu putar-putarkan begini. Karena itu yang Allah perintahkan. Wa aydiyakum ilal marafiq. Cuci tangan kalian sampai siku. Sampai siku berarti bagian siku itu harus masuk terkena air wudu. Karena al-mughayya min jinsil ghaya. Sesuatu yang termasuk bagian dari yang disebutkan batasannya itu masuk di dalamnya. Kayak kamu bilang misalnya kain, kamu bilang ke pegawaimu, kamu potong kain ini dari sini sampai sini. Sampai sini, bagian yang kamu tunjuk sini tuh harus kena potong enggak? Harus kena. Harus terkena bagian dari yang dipotong. Demikian pula ini, sampai siku berarti siku pun harus kena air. Itu bagian wajibnya. Bagian sunahnya di putar atau digosok-gosokkan ketika wudhu di bagian siku. Nah. Kepala diusap dari depan tadi, bagian awal kepala, ya ini awal rambut, karena ke bawah wajah, maka kepala dari awal rambut ke belakang. Rasulullah ngambil air, kemudian beliau usapkan dari depan sini, ditempelkan ini, diusap terus sampai ke belakang, ke akhir daripada pangkal rambutnya di belakang, pangkal-pangkal tengkuk atau rambut-rambut terakhir di belakang kepalamu. Berhenti di sini. Kemudian Rasulullah kembalikan lagi semula ke depan. Tangan ini enggak putus, tapi kembali lagi ke depan. Kembali lagi ke depan. Kemudian tidak putus, tidak berhenti, namun menuju telinga. Menuju telinga, disebutkan di riwayat, Rasulullah memasukkan telunjuk beliau ke dalam telinganya, kanan kiri sama, ibu jarinya di bagian luar telinganya, kemudian diputar, diusap. Itu bagian kepala. Bagian kaki juga demikian, bagian wajibnya disiram sampai mata kaki. Wa arjulakum ilal ka'bain. Bagian sunnahnya seperti wajah tadi, disunnahkan untuk yukhallil bainal asabi, dimasukkan air itu di cela-cela jari kaki. Itu sunnah, tidak wajib. Yang wajib kamu siram begitu saja. Kamu mau ngamalkan yang sunnah bagus, kamu ambil air, kamu masukkan jari-jarimu, kalau ini kaki, ya dimasukkan ke cela-cela jari kaki ini. sehingga lebih dipastikan lagi air itu mengena ke seluruh bagian kakimu, sekaligus termasuk kaki adalah ruas antara satu jari dengan jari yang lain. Paham? Itu bagian sunnahnya pada kaki. Penting, karena itu kesempurnaan wudu dan berpengaruh terhadap cahaya ghur muhajjalin yang Rasulullah janjikan bagi umatnya di hari kiamat kelak. Cahaya pada wajah, cahaya pada tangan, cahaya pada kaki mereka bagi yang sempurna wudunya. Maka pastikan kesempurnaan wudu kita, pastikan air itu terkena jelas yakin pada setiap anggota wudu yang harus terkena air. Karena Rasulullah marah tadi, tumit padahal kecil, mata uang segini kira-kira, kering belum kena air di tumitnya, karena tumit harus kena air. Marah Rasulullah, ya ancam neraka tumit-tumit itu baginya, karena gak terkena air. Mungkin itu yang kita bisa kaji. Kelanjutannya insyaallah di depan. Wallahu a'lam. Wassallallahu alaihi wasallam.